Kembali bareng New Basara. Bojo ketikung bro. Ayo mas, mas oleh kita berpantun ria. Kendangan bisik. Ayo Rene, iso Rene ayo. Ngombe ciu diwajahi botol. Senyuling rada tolol. Jangan bayang lalame jenggol. Senyuling randuwe kontak. Ayo bales. Ayo silahkan. Gendong aku. Saya ganteng dewe. Ya ya Allah. Nenek tawarai, tawarai parkan. Osek mes, menang menang. Buah kecut arane jeruk. Beras garing arane cengkaro. Sirah gatel jalo digaro. Jero jere jenenge. Iso nek mas. Wis suci ketika. Mas Gendrong, jangan melarikan diri. Spesial buat semuanya pecinta. Bojoku tak sleding tekel. Apa ra ana kincil liya sing seneng kowe. Nganti kowe niku bojone kanca dhewe. Hey kowe kancaku sing jarene CS-ku. Nanging nyatane ning mburi kok kowe kaya babu. Bribe niku nyia bojone kanca dhewe. Ora mikir kancane tumindak sampe nae. Paitan cangkem lunyu kau merebut pacarku. Nusul dari belakang mana ku tahu. Seakan kau Arjuna padahal engkau gajung. Dengan yo sopan santun kau dustai diriku. Satenane atiku loro. Nanging aku mencoba rapa. Bojoku tak sleding teken. Apa ra ana kincil liya sing seneng kowe. Nanti kowe niku bojone kanca dhewe. Aku kurang apa kok kowe iso teko. Apa ana salahku terus kowe niku aku. Apa butuh tak jano apa butuh tak lilo. Rasake tumindakmu sing nusuki awakku. Pancen kowe konyol. Bojoku tak gondong, tak bisa aku penyam. Mana sanggup ku tahan, ning arep kok apian. Ning duri kok bajingan. Sadenane atiku loro. Nanging aku mencoba rapopo. Sadenane atiku loro. Nanging aku gondong. Bojone kanca dhewe. Yo, wis sak karepmu yen ngene iki. bedani ning watakmu ngemimpi pacar teman sendiri kok anggap sendiri gendang pun tak ono gendang rumah tono uga iso seneng awet tekan tua sakjane aku nguyu pikirke tumindakmu kok kowe geges banget kok pengen turahan Bojoku tak sedih.